إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصرهم إلى يوم الدين أما بعد لقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan dua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menuntut ilmu agama, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semuanya, menerima salat kita, menerima doa yang kita panjatkan, mengabulkan doa harapan yang kita inginkan. Sehingga dengan doa-doa tersebut Allah Subhanahu wa taala perberat timbangan kita tatkala di akhirat kelak. Sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari, untuk kita baca, yang mana kitab ini memiliki kaitan erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pondasi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-iman ya, al-i'tiqadu bil janan merupakan keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan diungkapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman tersebut akan bertambah tatkala seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman tersebut akan berkurang tatkala seorang hamba mentaati setan, mentaati musuhnya, mentaati makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan kita jauh-jauh hari. Tatkala itulah iman seorang hamba akan berkurang. Kunci dari bertambahnya iman adalah tatkala kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sebab-sebab apa saja yang dapat menambahkan keimanan kita, dan ilmu kita akan lebih sempurna tentang hal tersebut tatkala kita mengetahui sebab-sebab apa saja yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab ini ditulis oleh penulisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau menjelaskan apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah, dan apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau iman kita kepada Allah. Dan sebab yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mengamalkan Al-Quran dan hadis merupakan sebab utama bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu ilmu agama, pintu-pintu talabul ilmu syar'i, Di antaranya dan menjadi sumber utama kita menuntut ilmu agama adalah dengan mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami makna-maknanya dan mengamalkan kandungan di dalam Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menekankan dalam awal ayat surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam ilmu, rujukan utama dalam pengetahuan, rujukan utama dalam kita menggali pengetahuan kita terkait agama kita semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan apa yang dikatakan oleh beliau dalam kitabnya di halaman 22. Qala al-musannifu hafidhallahu ta'ala, qala al-ajur, beliau menukil ucapan al-imam al-ajur. Al-imam al-ajuri memiliki sebuah kitab dengan judul Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, "Uman tadabbara kalamuhu wa man tadabbara kalamahu 'arafa ar-Rabb 'azza wa jalla." Barang siapa yang mentadabburi firman-firman-Nya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengetahui Rabb-nya, mengetahui Tuhan-nya, mengetahui penciptanya, mengetahui zat yang mengatur seluruh alam ini. Siapa orang-orang yang mengetahui tersebut? Adalah orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwasannya penciptaan, di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam merupakan tanda. La ayatin li ulil albab, ada sebuah tanda untuk orang-orang yang memiliki akal. Ya, Al-Quran merupakan sebuah wasilah, sebuah sebab utama seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal penciptanya, mengenal zat yang mengadakan dia yang awalnya tidak ada, zat yang memberikan rezeki kepada dia, mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu kepada dia, yang memberikan apa saja yang dia minta selama ini dan apa saja yang tidak pernah ia minta sama sekali. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatkala seorang hamba mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat yang dikandung dalam Al-Qur'an, memahami makna-maknanya dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa 'arafa 'azima sultanihi wa qudratihi. Dan tatkala seorang hamba itu mentadaburi Al-Qur'an, akan mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa tingginya, yakni kudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Wahdahu la syarikalah, satu, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala atur matahari yang sedemikian besarnya, Allah atur hitungannya tidak pernah meleset sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan tidak salah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada siapapun makhluknya, bahkan ya, kepada binatang-binatang yang ada di dalam sarangnya, semut-semut yang kecil, ya, hewan-hewan yang kita tidak pernah menyangka hewan tersebut akan hidup, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan baginya rezekinya. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Ya, menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan kun, jadilah, maka suatu tersebut akan jadi. Tatkala seorang hamba memiliki fitrah yang baik, memiliki fitrah yang jernih, mengamati apa yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam keanekaragaman keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik pengenalan dia kepada Rabb-nya. wa arafa 'azima tafaddulihi 'alal mu'minin, dan dia akan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tingkatan-tingkatan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala unggulkan satu orang dari orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kemudahan beramal dari satu sisi dan kemudahan dari satu sisi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba untuk bisa beramal dari satu sisi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba yang lainnya untuk bisa beramal dari satu sisi yang lainnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan siapakah yang berhak Allah Subhanahu wa taala berikan baginya keutamaan. Wa arafa ma alaihi man farada ibadatihi, dan dia akan mengetahui betapa pentingnya, betapa tingginya kewajiban dia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Fa alzama nafsahul wajib, tatkala seorang hamba mengetahui kewajiban dirinya sebagai seorang hamba, maka dia akan mewajibkan baginya sebuah kewajiban untuk bisa mengabdi kepada Rabb-nya. Fa haddara mimma haddarahu maulahul karim, maka dia akan berhati-hati dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhati-hati tatkala melangkah, dia akan berhati-hati tatkala berucap, dia akan berhati-hati tatkala menentukan sikap sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an. Seorang mukmin akan mengetahui apa saja batasan-batasan yang tidak boleh ia lampaui, apa saja batasan-batasan yang masih bisa ia berdiri di dekatnya. Seorang hamba akan mengetahui apa saja kewajiban dirinya sebagai seorang hamba. Seorang hamba akan mengetahui apa saja yang harus ia penuhi untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Seorang hamba akan mengetahui apa saja kewajiban hak dia sebagai seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Tatkala kapan? Tatkala seorang hamba tersebut membaca Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang ada dikandung dalam Al-Qur'an. Faraqaba fi ma raqabahu, dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ungkapan bait syair pernah mengatakan, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, bahwasanya orang yang mencintai itu akan taat, akan patuh kepada zat, kepada orang yang ia cintai. Tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah adalah orang yang terdepan tatkala mengamalkan amalan tersebut. Kita adalah orang terdepan yang paling mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sungguhnya orang yang mencintai itu akan patuh taat kepada orang yang ia cintai. Pemangkanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatihi lil-Qur'an, maka tatkala seperti ini sifatnya tatkala membaca Al-Qur'an, wa 'inda istima'ihi min ghairihi, wa kana al-Qur'anu lahu shifaan fastaghna bil amal, maka Al-Qur'an itu merupakan sebuah shifa, sebuah penyembuh yang ia tidak butuhkan bahkan dengan harta sekalipun. Wa 'azza bil 'ashirah wa anasa bima yastawhisu minhu ghairuhu wa kana hammuhu 'inda tilawati lis-surah ila iftataha mata ata'adda bima atru. Tatkala dia membaca Al-Qur'an, tatkala dia membaca surat dalam Al-Qur'an, maka tidak ada yang ada dalam pikirannya kecuali kapan aku bisa mengambil faedah, mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dari surat yang saya baca. Nah, tatkala seorang itu membaca Al-Qur'an, ada beberapa tujuan pikirannya. Bisa jadi seorang tersebut membaca Al-Qur'an dengan harapan menyelesaikan apa yang ia baca. Bisa jadi seorang tatkala membaca Al-Qur'an tujuannya hanya ingin mengisi kekosongan dia. Bisa jadi tatkala seorang membaca Al-Qur'an tujuannya adalah kapan saya bisa mengambil manfaat yang ada di dalam Al-Qur'an. Tatkala seorang hamba itu berusaha ingin mengetahui apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada yang ada di dalam pikirannya tatkala dia membaca Al-Quran kecuali apa yang bisa saya petik, apa yang bisa saya ambil manfaat dari surat, manfaat dari pelajaran yang saya baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah. Ya, tidak ada yang ada di dalam pikirannya itu kapan saya menyelesaikan surat ini, kapan saya menyelesaikan surat ini, surat itu. Akan tapi yang ada dalam pikiran dia, kapan, apa yang bisa saya ambil dari surat yang saya baca. Karena seorang hamba tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tujuan. Yang pertama, ibadatul harbiyah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dia lari dari adab Allah Subhanahu wa taala sehingga lepas darinya sebuah tanggungan. Akan tapi di sana ada derajat. Sebuah derajat tatkala seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rindu. Karena ingin segera menjemput ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kedudukan ini tidak sembarangan dicapai oleh seorang muslim. Kedudukan yang sangat tinggi tatkala seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebuah kerinduan, karena sebuah keinginan hati yang kuat untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan baginya sebuah kelezatan dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama muraduhu mata aqilu anillahil khitam. Kan tapi tujuan dia, keinginan dia, kapan saya bisa mengambil faedah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Wa mata azdajir. Kapan saya akan berhati-hati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Mata a'tabir. Kapan saya akan mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Li'anna tilawatul Qur'an ibadatun. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an merupakan sebuah ibadah. La takunu bighaflah. Dan tidak bisa kita kerjakan membaca Al-Quran itu dengan sebuah kelalaian. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Mu'ajuri rahimahullah ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwasannya tatkala seorang mukmin, tatkala seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui Rabbnya, ingin mengetahui lebih dalam seperti apa kedudukan Rabbnya, maka tidak ada solusi bagi dia kecuali membuka Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'annya, mentadabburi Al-Qur'annya, memahami makna kandungan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an tersebut. Sehingga tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita Al-Qur'an akan semakin kita rasakan, akan semakin kita pahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Mungkin selama ini kita belum mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Mungkin selama ini kita mengetahui, hanya mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada kita hanya untuk kita hafal saja, hanya untuk kita ketahui saja. Akan tapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an agar kita lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih jauh mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita mengenal lebih jauh seperti apa kehidupan umat-umat terdahulu yang menjadi contoh bagi kita untuk kita tiru dan menjadi contoh bagi kita untuk kita tinggalkan. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara gamblang apa yang ada dalam Al-Qur'an. Berbagai macam perkara Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber manba'ul ma'arif, sebagai sumber pengetahuan, manba'ul ilm, sebagai sumber ilmu, sebagai sumber rujukan Islam seorang hamba, sebagai sumber rujukan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa innallaha al-karim amara 'ibadahu wa hathahum 'ala tadabburil Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia amara ibadahu memerintahkan hamba-hambanya, wa hathahum, dan apa hathahum, menyemangati mereka, mendorong mereka memberikan motivasi kepada hamba-hambanya ala tadabburil Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, menghayati, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tatkala Al-Quran itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu, sungguh, lam di sini adalah lam at-taukid, lawajadu, sungguh mereka akan mengetahui, fihi, di dalam Al-Quran atau di dalam sumber yang datang selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala kita kembali kepada Al-Quran, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi ikhtilaf, tidak ada lagi perpecahan belah tatkala kita kembali kepada Al-Quran. Oleh karenanya dari sini kita bisa mengetahui solusi dari berbagai macam perpecah belahan terjadi di antara umat, di tengah-tengah umat. Solusinya adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, memegang teguh Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber ilmu kita semuanya, sehingga tidak ada perpecahan lagi di antara umat. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tatkala mereka menjadikan rujukan selain Al-Quran, maka sungguh mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya tatkala kita menghindari perselisihan yang sangat banyak adalah kembali kepada Al-Quran. Waqal, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, apakah di hati-hati mereka itu terdapat gembok, terdapat kunci yang mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala seakan bertanya kepada orang-orang tadi, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau membuka, memahami arti yang terkandung dalam Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah terdapat gembok, terdapat kunci yang mengunci hati mereka sehingga mereka enggan untuk bisa membuka dan mempelajari Al-Quran tersebut? Wa akhbara subhanahu annahu innama anzalahu litadabbara ayatihi. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mentadabburi Al-Quran adalah untuk menurunkan Al-Quran, tujuannya adalah untuk ditadabburi maknanya. Faqal, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang dipenuhi akan sebuah keberkahan, berkah dari berbagai macam sisinya. Liyadabbaru ayati, tujuannya adalah untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadakkara ulul albab, sehingga orang-orang yang memiliki akal, memiliki pikiran yang baik akan mengambil pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya tujuannya adalah untuk ditadabburi, tujuannya adalah untuk dipelajari, tujuannya adalah untuk yakni dicari ilmu di dalamnya, bukan tujuannya adalah untuk dicari celah-celahnya, dicari kesalahan-kesalahannya, dicari apa saja yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Karena di sana ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, tujuannya adalah untuk mencari apa saja yang bisa dijadikan celah, apa saja yang bisa kita gunakan sebagai hujah, celah untuk bisa mencacati Al-Quran. Sebagai orang-orang liberal, orang-orang orientalis yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk mencari kesalahan terdapat dalam Al-Quran, mencari apa saja yang tidak bisa diterima oleh akal kita, mencari apa saja yang tidak masuk akal kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di awal suratnya, dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Tatkala kita mendapati keraguan dalam Al-Qur'an, jangan salahkan Al-Qur'annya, akan tapi mungkin kitanya yang belum paham akan makna dari ayat tersebut. Oleh karenanya, di sini kewajiban menuntut ilmu semakin besar. Kewajiban kita untuk mempelajari Al-Qur'an semakin besar. Bahwasanya tatkala kita membaca Al-Qur'an tidak hanya cukup tatkala kita membaca saja, akan tapi tatkala kita mendapati suatu hal yang belum jelas, suatu hal yang meragukan kita, ya, karena ragu itu nisbi, relatif. Tatkala kita mendapati keraguan dalam pikiran kita tentang sebuah ayat, maka di sana jejeran para ulama telah menulis kitab-kitab mereka. Di sana ada tafsir Ibnu Katsir, di sana ada tafsir At-Tabari, di sana ada tafsir Jalalain, di sana ada tafsir Suyuti, di sana ada tafsir berbagai macam kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Tatkala kita mendapati kebingungan dalam Al-Qur'an, maka kita buka buku tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Walhamdulillah, kitab tafsir Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya. Ya, berbagai macam kitab tafsir sudah ada terjemahannya, sehingga akan memudahkan kita tatkala kita mendapati kebingungan, tatkala kita mendapati suatu hal yang belum jelas, tatkala kita membaca Al-Qur'an akan sebuah makna-maknanya. Wa bayyana subhanahu anna sababa 'adama hidayati man dhalla 'an siratil mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya sebab seorang hamba itu terhalang dari sebuah hidayah dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, huwa tarkuhum litadabburil Qur'an wastikbaruhum 'an sama'i. Tatkala mereka meninggalkan tujuannya, yaitu mentadabburi Al-Qur'an, wastikbaruhum. Istikbar artinya adalah sombong. Sombong disertai dengan ejekan atau dengan mencela, istikbar. An sama'ihi, dari mendengarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sebuah ayat yang akan kita baca, di antara sebab seorang hamba terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada di depan mata dia. Hidayah ada di depan dia. Akan tapi seorang hamba tersebut yang menghalangi dia dari ibadah, dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dia. Sebabnya kenapa? Tarkuhum litadabburil Qur'an. Tatkala dipaparkan kepada mereka penjelasan tentang Al-Qur'an, tatkala dipaparkan kepada mereka dalil dari Al-Qur'an, tatkala dipaparkan kepada mereka akan kemuliaan Al-Qur'an, akan Al-Qur'an sebagai sumber dalil, mereka meninggalkan hal tersebut. Mereka meninggalkan perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an tadi. Bahkan mereka tidak hanya meninggalkan perintah tersebut, wastikbaruhum an sama'i. Mereka menolak, mereka sombong. Mereka mencela tatkala orang-orang memaparkan kepada mereka Al-Qur'an. Dari mendengarnya saja sudah tidak ingin, apalagi menyimak. Itulah makna istikbar. Berbeda dengan kibr. Kibr sombong dengan mencelakan, tapi istikbar itu lebih tinggi derajatnya. Artinya orang tersebut benar-benar menolak secara mentah-mentah, disertai dengan ejekan, dengan cemooh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya dalam surat Al-Mu'minun, faqala subhanahu wa ta'ala qad kanat ayati tutla 'alaikum. Sungguh dahulu ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian. Fakuntum 'ala a'qabikum tankisun. Akan tapi pada waktu itu kalian berpaling ke belakang. Tatkala dibacakan ayatnya di depan mereka, mereka menoleh ke belakang seakan tidak ingin mendengar apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka sombong, mereka tidak ingin, mereka menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh mereka, oleh Al-Qur'an. Samiran tahjurun, mereka menghabiskan malam-malam mereka. Mereka menghabiskan, as-samr itu artinya adalah berbincang-bincang setelah ba'da isya. Itu namanya as-samr. Berbincang-bincang setelah ba'da salatil isya itu namanya as-samr. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, mustakbirin, mereka sombong, samiran tahjurun, mereka mengambil waktu ba'da salatil isya yang as-samar itu dibolehkan tatkala kita tujuannya untuk menuntut ilmu agama, untuk mudzakar. Jadi as-samar ini bisa kita katakan begadang. Begadang tapi untuk tujuannya as-samar dibolehkan adalah untuk menuntut ilmu agama. Mudzakarah, murojaah. Santri biasanya murojaah adalah maknanya as-samar. Akan tapi mereka menggunakan as-samar waktu begadang ini tujuannya adalah untuk membicarakan Al-Qur'an, untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an. Mereka menggunakan waktu ba'da isya membuat halaqah-halaqah khusus, tujuannya adalah untuk mencari, mengajak manusia untuk menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afalam yadabbarul qaul? Apakah mereka tidak pernah menghayati Al-Qur'an, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin? Apakah datang kepada mereka apa-apa yang tidak didatangkan kepada orang-orang sebelum mereka? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, memberikan hujjah kepada orang-orang yang menolak Al-Qur'an pada hari kiamat. Sungguh telah dibacakan kepada kalian itu Al-Qur'an, akan tapi kalian berpaling, menghadap belakang, seolah tidak ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak hanya menoleh ke belakang saja, akan tapi dalam bahasa kita sudah menoleh ke belakang terus meludah, seakan-akan menampakkan bahwasanya saya tidak butuh dengan apa yang kalian sampaikan, sombong dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka telah sombong, angkuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela, menggunakan waktu ba'da salatil isya yang harusnya digunakan untuk mudzakarah, untuk murojaah, akan tapi halaqah-halaqah tersebut, waktu begadang mereka tersebut, mereka gunakan untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang-orang ya yang lemah imannya untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tukang penyihir, dikatakan tukang ahli syair, dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu karangan, dikatakan bahwasanya Nabi itu orang yang junun, orang yang gila, orang yang hilang akal, orang yang gila kekuasaan dan sebagainya. Berbagai macam tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afalam yadabbarul qaul? Ya, apakah mereka belum mentadabburi Al-Qur'an itu? Apakah mereka hanya sekedar mengucapkan tanpa mentadabburi apa yang ada dalam Al-Qur'an? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin? Apakah datang kepada kalian suatu hal yang belum pernah didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, sungguh telah dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, akan tapi mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang sebelumnya kita bisa mengambil faedah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tujuannya adalah untuk ditadabburi. Maknanya tujuannya adalah untuk dipelajari maknanya, dan merupakan sebuah bukti nyata dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum kami menjadikan Al-Qur'an itu suatu hal mahjura, suatu hal yang dihajar. Bukan dihajar, dipukul ya, akan tapi dihajar maksudnya dicuekin atau tidak digubris Al-Qur'an tadi. Dan pada zaman kita sekarang sudah kita lihat bukti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan ini bisa jadi terdapat di dalam rumah kita. Berbagai macam pernah kita saksikan sendiri ya. Tatkala kita datang ke rumahnya orang, kita dapati Al-Qur'an hanya digunakan untuk memajang. Al-Qur'an hanya diletakkan di lemari, ditaruh di ruang tamu gunanya untuk menakut-nakuti tamu yang datang. Hadi muskilah, ini yang terjadi pada zaman kita sekarang. Berbagai macam ukuran Al-Qur'an, dari ukuran yang paling besar, ukuran yang sedang, ukuran yang paling kecil, ditata sedemikian rupa, sedemikian rapi di rak Al-Qur'an ruang tamu, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti tamu yang datang. Tatkala datang, masya Allah, Al-Qurannya banyak sekali. Masya Allah, Al-Qurannya berbagai macam ukuran yang ada. Bahkan ada yang kertasnya kuning, kertasnya putih, dan berbagai macam yang lainnya. Dan ini bukti nyata dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya, ya Rabb, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an suatu yang dihajar, suatu yang digunakan tidak semestinya, tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala bertujuan menurunkan Al-Qur'an dengannya. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak menyalahkan secara total tatkala Al-Qur'an diletakkan di rak, tatkala Al-Qur'an diletakkan di lemari, yang kita letakkan di ruang tamu. Akan tapi bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apalah gunanya kita meletakkan Al-Qur'an di rak ruang tamu, bahkan murni tujuannya untuk menakut-nakuti tamu yang datang. Bahkan tidak hanya Al-Qur'an, sebagian tempat kita jumpai ada sebagian ikhwah yang meletakkan kitab-kitabnya berbagai macam jilid, 30 jilid di dalam ruang tamu. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti tamu. Wala'iyadubillah. Bahkan pernah kita dapati Al-Qur'annya, kitab-kitabnya yang 30 jilid masih dalam keadaan tersampul, belum dibuka sama sekali. Seakan menandakan bahwasanya Al-Qur'an atau kitab tadi belum pernah dibuka sama sekali. Wa hadza muskil. Dan ini yang kita dapati pada zaman kita sekarang. Benar-benar seakan tujuannya adalah untuk kelihatan, wallahu a'lam, kelihatan seperti apa. Tapi ya perlu kita pelajari bahwasanya tidak untuk demikian para ulama menulis kitab-kitabnya sampai berbagai macam jilid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak hanya untuk demikian. Tujuannya adalah untuk kita baca. Untuk kita baca, bahkan sampai lembaran itu rusak pun tidak mengapa. Ya, dari situ terlihat kesungguhan kita dalam membaca Al-Qur'an. Suatu yang dilihat, suatu yang dipuji bukan tatkala kitab kita bersih dari catatan. Al-Qur'an kita bersih, Al-Qur'an kita baik, akan tapi tatkala kita gunakan Al-Qur'an tadi untuk beribadah, ya, untuk ditadaburi maknanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang, atau kita menjadi bukti nyata atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Kita tidak menyalahkan secara total tatkala meletakkan figur bacaan Al-Qur'an di dalam rumah. Akan tapi bacaan Al-Qur'an tersebut tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak mudarat bagi Anda tatkala Anda tidak membaca, ya, mentadaburi maknanya dan mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Sebagai nasihat untuk anak pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, ya, mari pada zaman kita sekarang ini yang zaman semakin keterbelakangan, zaman semakin kebelakang, semakin seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'a qaumun ila wa ba'dahu syarrun min," tidaklah satu kaum itu datang kecuali kaum yang setelahnya akan lebih jelek daripada kaum yang sebelumnya. Dan semakin kaum itu datang belakangan, maka kualitas agama mereka semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mari pada seluruh kaum muslimin, ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita manfaatkan, kita gunakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kita tadabbaru ayati, untuk direnungi makna-maknanya. Untuk direnungi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut, asbabun nuzulnya kita pelajari, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, tujuannya untuk apa, faedahnya apa, kita akan dapat tatkala kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah akan ada rasa kelezatan tersendiri tatkala kita membaca dan mengetahui dengan usaha kita sendiri dari Al-Qur'an tadi. Berbeda tatkala kita hanya bergantung dengan, yakni, terjemahan dan sebagainya. Tatkala kita bisa mencari maknanya, tatkala kita mendapati dalam Al-Qur'an itu kebingungan, ya, ketidaktahuan, kemudian kita berusaha mencari maknanya, mencari tafsirnya, kemudian ketemu maknanya, insyaallah akan menjadi ilmu yang melekat. Karena semakin susah kita belajar, akan semakin susah ilmu tersebut hilang dari pikiran kita. Oleh karenanya, mengapa ilmu para ulama dahulu ilmunya berkah, sedikit tapi berkah, apalagi ilmu mereka banyak? Karena tatkala mereka mencari ilmu, mereka tidak seperti pada zaman kita sekarang, tinggal ketik Google keluar fatwa, ketik ini keluar fatwa. Orang ulama zaman dahulu mencari satu hadis, jalan dari Mesir hingga ke Madinah, Madinah ke Mesir naik onta, cuma cari satu hadis. Bahkan ada di antara mereka yang dari Spanyol, dari Andalus ke Madinah untuk mencari satu hadis, tatkala didapati perawinya sudah meninggal dunia, enggak dapat apa-apa dari kota Madinah. Oleh karenanya pada zaman kita sekarang, mari ya kita manfaatkan tawasul ijtimai yang ada, kita manfaatkan media-media yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada, ya kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura, bahwasanya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai suatu yang dihajar, suatu yang tidak dianggap, suatu yang tidak digunakan sebagaimana semestinya. Semisal yang tadi kita sampaikan, taruh di ruang tamu, di raknya sudah ditaruh di ruang tamu, di rak ruang tamu ditaruh paling atas lagi, seakan-akan sudah kapan lagi mau diambil Al-Quran tadi. Ya berbeda kalau kita taruh di rak paling bawah, mungkin ada kemungkinan kita ambil dan membaca Al-Quran tadi. Akan tapi beda ceritanya, sudah Al-Quran tadi ditata sedemikian rapi, dibersihkan, ditaruh di rak di paling atas lagi, lebih malas ngambilnya Al-Quran tadi. Ya sebisa mungkin tatkala kita masih memiliki mushaf, ya mungkin kita gunakan mushaf-mushaf yang ada. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang memiliki aplikasi Quran. Tetapi apalah gunanya kita mendownload aplikasi Quran, tetapi nggak pernah kita buka sama sekali. Ya tentu kembali kepada Al-Quran mushaf. Dan kalau anak pribadi membaca Al-Quran lewat Android itu kurang nyaman untuk mata. Mungkin yang lainnya berbeda dengan anak. Ya, selagi ada yang mushaf seperti ini kita gunakan. Tatkala kita berpergian jauh tidak memiliki mushaf, maka kita manfaatkan tawasul ijtimai yang ada. Siapa jadi bisa menjadi amal jariah bagi orang-orang yang membuat aplikasi tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Fadhol. Terkait mungkin kita ada pertanyaan bahwasanya mengapa kita dalam keadaan sehari-hari mungkin konsep beramal kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan setan benar-benar yakni tidak tinggal diam untuk menjauhkan kita dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya setan itu tidak pernah diam tatkala seorang hamba ingin semakin berubah menjadi lebih baik. Setan tidak akan pernah diam tatkala ada seorang hamba dihinggapi dalam hatinya ingin berubah menjadi lebih baik, ingin berusaha mengamalkan Al-Quran, ingin berusaha mengamalkan hadis. Setan tidak akan pernah diam. Oleh karenanya, ya, karena kita manusiawi, kita semuanya manusia yang tidak lepas dari godaan setan. Tatkala kita dihinggapi perasaan demikian, amalan kita jauh dari apa yang disabdakan oleh Nabi dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah kewajaran. Tatkala dihinggapi demikian, itu merupakan sebuah kewajaran, karena bagaimanapun juga kita manusia tidak lepas dari godaan setan. Akan tapi yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tatkala kita dihinggapi perasaan demikian adalah berusaha semaksimal mungkin membentengi diri kita dari godaan-godaan setan tersebut, terutama dari was-was setan. Was-was seakan-akan saya itu sudah beramal sedemikian banyak, kok hasilnya begini-begini saja, kok hasilnya nggak ada perubahan. Ya, padahal kita sudah beramal sedemikian banyak. Bisa jadi itu koreksi bagi kita, akan tapi bisa jadi itu merupakan was-was dari setan yang menjadikan kita terus pesimis, gak pernah optimis. Sehingga apa? Hasil dari sebuah pesimis yang disampaikan oleh setan tadi akan melahirkan mindset dalam pikiran kita, wis lah gak usah beramal, sudahlah gak usah beramal, percuma, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada titik itu was-was setan akan diberikan oleh setan kepada kita. Oleh karenanya PR kita, ya, selagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Kita berusaha, maksudnya apa Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan demikian, maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian, maksudnya apa? Intinya tameng setelahnya adalah kita berusaha membentengi diri kita dari godaan setan tersebut dengan zikir, dengan membaca ta'awudz tatkala kita membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya sunahnya tatkala kita membaca Al-Qur'an apa? Membaca ta'awudz, ya, mengamalkan dikir-dikir, dikir pagi petang, ya, dikir ba'da sholat, sehingga was-was setan, sehingga setan akan mendekat demikian kepada kita, akan menjauh, akan ada jarak antara kita dengan setan, dengan syarat kita membentengi diri kita dari setan tersebut dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pesimisnya hilang, was-wasnya juga hilang. Kebanyakan dari kita terlalu pesimis, ya, terlalu pesimis, amal kita sedikit ini dan sebagainya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u, berusahalah, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untuk anda. Wasta'in billah, dan minta tetap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun usaha kita, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada apa-apanya. Wala ta'jis, dan jangan sampai kita merasa lemah, merasa pesimis, merasa down dan sebagainya. Ya, jadi itu bahwasanya setan enggak pernah berhenti menggoda kita. Dan itu sudah kodrat. Karena memang setan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Akan digoda dari berbagai macam sisi dan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Tatkala antum punya waktu kesenggangan, antum baca Talbisul Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Di situ sudah ada terjemahannya. Di situ beliau kupas tuntas apa saja metode tata cara iblis dalam menggoda anak Adam. Berbagai macam, ya, godaan yang disampaikan oleh iblis. Tujuan kita, PR kita adalah membentengi. Jangan sampai kita punya celah, iblis datang menggoda kita sehingga menjadikan kita was-was dalam beramal dan membuat kita pesimis dalam beramal. Wallahu ta'ala alam soal. Nah, kini lagi, insyaAllah sudah jelas, ya? Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.